Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah taufiknya sehingga kita bisa sama-sama mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad. Pada kesempatan ini kita akan membacakan atsar yang ke-14 ya, dari kitab ini. Masih bab yang sama, yaitu bab jazail walidain, bab membalas kebaikan kedua orang tua. Berkata al-imam al-Bukhari rahimahullah, qala haddathana Abdurrahman ibn Shaybah, qala akhbarani ibn Abil Fudaik, qala haddathani Musa عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. الإمام البخاري رحمه الله menyebutkan sanad asar ini sampai Abu Murrah. Nah, Abu Murrah ini adalah maula Ummi Hani. Di mana Abu Murrah mengkabarkan bahwa beliau menumpang kendaraan dengan kendaraan ini yang dikendarai oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuju tanah atau lahan milik Abu Hurairah di daerah Aqiq. Maka tatkala telah memasuki lahan miliknya, beliau berteriak dengan suara yang paling kencang sambil mengatakan alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai ibuku. Maka ibu beliau menjawab waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh yaqul, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata semoga Allah merahmati engkau ya wahai ibuku sebagaimana engkau telah mendidikku ketika kecil. Kemudian ibu beliau berkata wahai anakku, wa anta fajazakallahu khair ya. Wa anta fajazakallahu khair ya. Dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wa radhiya anka, dan semoga Allah meridhaimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika besar. Maka Syekh Al-Allama Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan asar ini dengan perkataan beliau, la ilaha illallah, ya. Hakadha al-fikhu fid din al-islami yajuru sahibahu ila kulli khairin wa birrin wa fadilah. La ilaha illallah, ya. Demikianlah, ya, fikih pemahaman dalam agama Islam ini, ya, yang menyeret seorang muslim menuju kepada kebaikan dan keutamaan. Fa Abu Hurairah, ya, yabzuru salama ala ummihi bi a'la sawtihi litasma'ahu fataradda lahu at-tahiyyata bimithliha. Abu Hurairah pada asar ini memberi salam untuk ibunya dengan suara yang paling tinggi supaya ibunya mendengar, kemudian membalas salam yang semisalnya. Jadi niatan Abu Hurairah memberi salam dengan suara yang paling tinggi, paling kencang, agar ibunya mendengar dan membalas salam beliau. Li'anna salama du'a, karena salam itu adalah doa. Waraddu tahiyya kadzalika du'a, dan membalas salam itu adalah doa. Jadi memberi salam itu adalah doa, dan membalas salam adalah doa juga. Fahuwa yush'iruha bi'anna lahal fadl fi tarbiyatihi wa huwa saghir la yamliku li nafsihi jalba khairin aw daf'a sharrin wa la yumitu al-adha 'an nafsihi fa hiya tatawalla kulla dhalik. Di mana Abu Hurairah, ya, memberitahu ibunya bahwa beliau, ya, ibunya Abu Hurairah memiliki keutamaan dengan mendidik Abu Hurairah ketika kecil, ya, di mana saat itu, ya, Abu Hurairah tidak mampu, ya, tidak memiliki kekuatan kemampuan untuk mencari kebaikan, untuk mengambil kebaikan, ya, memilih kebaikan atau menolak kejelekan. Tidak pula, ya, tidak bisa pula Abu Hurairah saat kecil, ya, menghilangkan gangguan dari dirinya sendiri. Ya. Maka ibunya lah yang menangani, yang melakukan semuanya itu. Wa hakadha tilatu hayatihi wa hayatiha. Maka demikianlah, ya, yang dilakukan oleh ibu Abu Hurairah, ya, selama hidup mereka berdua. Ya. Hiya da'iman, ya, ihsanuha mutawasil ila waladiha la yanqati'. Ya. Di mana kebaikan seorang ibu itu akan terus menerus. Ya. Seorang ibu akan memberikan kebaikan, ya, berbuat baik kepada anaknya terus menerus, layan koti, tidak terputus, ya. Wa bikauniha imra'atan mu'minatan syakiratan muqaddiratan lil ma'ruf, ya, alladhi asdahu ilaiha ibnuha azharat ma'rufahu wa ihsanahu ilaiha. Dikarenakan ibu Abu Hurairah ini adalah seorang wanita yang mukminah, ya, syakirah, yang pandai bersyukur, ya, yang menghargai kebaikan yang diberikan oleh anaknya, maka beliau menampakkan, ya, kebaikan anaknya, ya, menampakkan kebaikan yang dilakukan oleh Abu Hurairah kepada ibunya. Wa hakadha al-khuluqul hasan yuf'alu bi ashabihi fa huwa lamma kana barbaran بها بادلته الدعاء والثناء بأنه قام ببرها عندما كان كبيرا وهي كذلك كبيرة في السن. Beginilah ya akhlak yang baik. Seorang yang berakhlak baik akan diperlakukan dengan akhlak yang baik pula. Di mana Abu Hurairah ya, tatkala dia berbakti kepada ibunya, badalathu ad-du'a ya, maka ibunya mengganti menukar kebaikan anaknya ini dengan doa pujian ya. Pujian berupa ya sanjungan kepada Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah telah berbakti kepadanya tatkala ibunya telah menginjak umur ya telah berusia sudah tua ya, tatkala ibunya sudah tua ya. Bi annahu qama bi birriha indama kana kabiran ya, di mana ibu Abu Hurairah menyanjung memuji Abu Hurairah tatkala Abu Hurairah berbakti kepada ibunya ya ketika besar ya, ketika sudah dewasa, wahia kadzalika kabirah, dan ibunya saat itu telah sangat tua ya, sudah berumur ya, kabirah fisin. Wal maksud anna wujudal walidaini ala qaidil hayati wa ibnuhuma ala qaidil hayati ya. Maksud dari asar ini ya, ada penjelasan bahwa keberadaan kedua orang tua ya, yang masih hidup dan anaknya juga masih hidup ya, wa yabzulul ihsana ilaihima ihtisaban li wajhillahil karim ya, yang keberadaan ya kedua orang tua yang masih hidup dan anak yang masih hidup ini ya digunakan untuk dilakukan ya, apa namanya, di mana seorang anak melakukan kebaikan ya, berbakti kepada orang tuanya, ihtisaban mengharapkan wajah Allah ya Al-Karim yang Maha Dermawan ya. Jadi maksudnya ya keberadaan kedua orang tua yang masih hidup dan keberadaan anaknya yang masih hidup ya, ini dimanfaatkan dengan seorang anak ya, mencurahkan berbuat kebaikan berbakti kepada kedua orang tuanya ya, dengan mengharapkan wajah Allah ya, ikhlas ya mengharapkan wajah Allah ya. Wa khair saqahullah tabaraka wa ta'ala ilaih fala yuqassir fihi wa la yatasahal ya, fal amru azim ya, maka keberadaan kedua orang tua yang masih hidup itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada seorang anak, maka janganlah yuqassir fi, janganlah mengurangi hak kedua orang tua, jangan bermudah-mudahan ya, jangan sampai bermalas-malasan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karena ini adalah kesempatan yang Allah berikan ya kepada seorang anak yang memiliki kedua orang tua yang masih hidup ya, karena ini adalah ladang pahala yang besar ya, karena ini adalah ladang pahala yang besar bagi seorang anak yang memiliki kedua orang tua yang masih hidup. Dengan bakti kepada orang tua dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak ya, tentunya dengan ihtisaban mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fal amru azim, maka perkara ini adalah besar, perkara ini agung. Berbakti kepada orang tua ini adalah perkara yang agung. Wa yakfi anna Allah tabaraka wa ta'ala qarana wujuba ta'atil walidain wal ihsan ilayhima bi ta'atihi azza wa jalla fi a'zami ibadatin faradaha ala 'alam al insan wal jin ala wahya tauhiduhu tabaraka wa ta'ala. Maka cukup ya, yang menunjukkan besarnya perkara ini maka cukup dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa perkara berbakti kepada orang tua ini adalah perkara yang besar, ya. Dalilnya adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kewajiban mentaati kedua orang tua dan berbuat baik kepada mereka. Allah gabungkan dengan kewajiban mentaati Allah Azza wa Jalla dalam ibadah yang paling besar yang Allah wajibkan kepada seluruh manusia dan jin. Ala ketahuilah wahya tauhiduhu, yaitu ibadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengabungkan, ya, perintah untuk mentaati orang tua dan berbuat baik kepada mereka dengan kewajiban untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, ya, dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Di sini ada wa. Wa yang menggabungkan, ya, antara dua kewajiban, ya. Kewajiban untuk bertauhid dan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Fi ghairi mawdhi'in minal Qur'anil Karim. Dan penggabungan antara dua ibadah ini bukan cuma dalam ayat ini, akan tapi banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Sehingga tentunya ikhwati fillah hafizakumullah, ya, asar yang agung ini, ya, yang telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, ya, menunjukkan, ya, bagaimana salafus saleh, ya, berbakti kepada kedua orang tua, ya, terutama kepada seorang ibu, ya. Di mana Abu Hurairah pada asar ini, ya, beliau berbakti, ya, dengan mendoakan ibunya, ya, dengan mendoakan, ya, memberi salam, yang salam itu adalah doa, dengan niatan agar orang tua atau ibu beliau membalas dengan salam yang semisalnya, ya. Dan ibu Abu Hurairah pada hadis ini mengakui bahwa Abu Hurairah adalah anak yang berbakti, ya, berbakti kepada orang tua, ya. Di mana Abu Hurairah, ya, mengatakan, ya, mendoakan rahimakillah, semoga Allah merahmati engkau wahai ibuku, rabbaitani saghira, engkau telah mendidikku saat kecil, ya. Maka ibu beliau senang dengan perkataan ini, ya, dan dengan perbuatan yang dilakukan Abu Hurairah. Sehingga Abu Hurairah, ya, atau sehingga ibu Abu Hurairah menjawab, ya bunai, wahai anakku, wa anta fajazakallahu khair, wahai anakku, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikannya, ya. Dan semoga Allah meridai engkau sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku, ya, saat dewasa, ya. Ikhwati fillah hafizakumullah, ya. Kita lanjutkan satu. Sudah berapa menit? Ada yang lihat waktu? Kita lanjutkan satu hadis atau cukup sampai sini? Sudah berapa menit? Ada yang lihat jam? Kita lanjutkan, ya, atau cukup? Lanjutkan. Kepada Isa agak sudah kecapeannya. Atau kita bagi dua yang berikutnya ini, ya, karena agak panjang. Kita lanjutkan. Bab uquqil walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua, ya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Bishr bin Al-Fadl, qala haddatsana Al-Juwairi عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. الإمام البخاري رحمه الله menyebutkan sanad hadis ini ya sampai Abu Bakr ya. Abu Bakr berkata ya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar dosanya ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, bertanya dengan ucapan ini sebanyak 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, beliau ucapkan ini sebanyak 3 kali. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar dosanya? Beliau ucapkan 3 kali. Qalu, maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami mau. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al isyraku billah wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar dosanya itu adalah mempersekutukan Allah ya. Dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqia. Setelah mengucapkan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Padahal sebelumnya beliau bersandar dengan sesuatu, wa kana muttaqia, sambil mengucapkan ala wa qaulu zur. Ketahuilah, yang ketiga dari dosa besar yang paling besar dosanya adalah ucapan dusta ya, kesaksian palsu. Mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat ya. Maka Abu Bakr ya mengatakan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan ini, ucapan ini, hingga aku mengucapkan ya laitahu sakat ya, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam ya. Hadis ini hadis yang sahih ya. Maka Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan hadis ini ya, al-kaba'iru katsirah ya, wa qad dzakara al-ulama'u dhabital kabirah ya, dosa-dosa besar itu banyak ya, dosa-dosa besar banyak, dan para ulama telah menyebutkan dhabit dosa besar, patokan atau dhabit dosa besar, di mana para ulama ya mengatakan ya bahwa dosa besar itu adalah dosa yang menyebabkan pelakunya ya hiyadzanbul ladzi yatarattab 'alaihi hadd fid dunya wa 'uqubah fil akhirah. Dosa besar itu adalah dosa yang menyebabkan pelakunya mendapatkan hadd. Hadd itu adalah 'uqubah muqaddarah fi syara' ya. Hukuman yang telah ditentukan dalam syariat ya, jumlahnya dan caranya. Ini had ini di dunia, dan dosa besar itu menyebabkan pelaku yang mendapatkan hukuman di akhirat. Atau dosa besar itu adalah adzanbul ladzi yukhtamu bila'natin aw ghadabin. Dosa besar itu adalah dosa yang disebutkan bahwa pelakunya dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Fa'ala hadza al-kaba'ir laisat mahsuratan fi sab'il mubiqati aw tis'il mubiqat. Oleh sebab itu, ya, dengan pengertian atau definisi yang telah disebutkan tadi tentang dosa-dosa besar, ya, maka dosa besar itu tidak terbatas dalam 7 dosa yang membinasakan atau 9 dosa yang membinasakan ya, yang disebutkan dalam sebagian riwayat ya. Wa yurwa anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma su'ila 'anil kaba'ir. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang dosa-dosa besar. Ya, Ibnu Abbas ditanya tentang dosa besar, ya. Berapa jumlahnya? Asaba' asaba'un hi, apakah jumlahnya 7, ya? Qala, maka Ibnu Abbas bertanya berkata, hiya ila sab'ina aqrab, ya. Dosa besar itu lebih mendekati jumlahnya, ya, mendekati 70, ya. Dosa besar itu jumlahnya mendekati 70. Wa yurwa, diriwayatkan juga, annahu sa'alahu sa'il akhar, bahwa Ibnu Abbas ditanya oleh penanya yang lain. Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, hiya ila sab'i mi'ah aqrab, ya. Dosa besar itu mendekati 700, ya, jumlahnya 700, mendekati 700. Dua asar ini, ya, asar pertama yang itu asar yang sahih, yang kedua, ya, juga diriwayatkan oleh At-Tabari, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Wadzalika annaha kullu dhanbin tarattaba 'alaihi had fid dunya aw khutima bi wa'idin shadidin aw bi la'natin aw bi ghadabin aw 'adzabin alim kullu dhalika yu'tabaru minal kaba'ir. Kenapa jumlahnya sangat banyak? Karena semua dosa yang menyebabkan pelakunya mendapatkan had, ya, hukuman yang ditentukan dalam syariat, ya, di dunia atau diancam dengan ancaman yang keras, atau dilaknat pelakunya, atau dimurkai pelakunya, atau pelakunya akan mendapatkan azab yang pedih, maka semua ini dianggap atau dimasukkan menjadi dosa besar, ya. Maka semua tadi yang disebutkan, ya, oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, ya, semua dosa yang menyebabkan pelakunya mendapatkan had, hukuman tertentu di dunia ini, atau diancam dengan ancaman yang keras, atau dilaknat pelakunya, atau dimurkai pelakunya, atau diazab pelakunya dengan azab yang pedih, maka semua ini adalah dosa-dosa besar, ya. Sehingga wajar kalau Ibnu Abbas mengatakan jumlahnya sampai mendekati 700, ya. Wa a'zamul kaba'ir, dan dosa besar yang paling besar dosanya, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, ya, tabaraka wa ta'ala. Sawa'un akana syirkan akbar am syirkan asghar, baik kesyirikan kecil, ya, atau besar, ya, baik kesyirikan ini adalah syirik besar atau syirik kecil. Wa syirkul akbar a'zam wa akhtar, namun syirik besar ini, ya, lebih besar dan lebih berbahaya dosanya, ya. Lebih besar dosanya dan lebih berbahaya, ya. Wa huwa, ya, pengertiannya dosa kesyirikan atau syirik besar ini, sarfu syai'in minal ibadat li ghairillahi azza wa jalla, au isyraku ghairillah ma'allahi fil ibadah ayyan kana nau'uha, ya. Syirik besar adalah memalingkan sesuatu ibadah untuk selain Allah, ya, atau menyekutukan Allah dengan selainnya dalam ibadah. Ibadah apa saja, ya? Semua ibadah jika dipalingkan untuk selain Allah, maka itu adalah kesyirikan, ya, syirik besar. Lidza wajaba tafaqqudun nafsi fi kulli waqtin wa hinin, abari'a hiya minasyirki am waqi'a fi syai'in min anwa'i syirk. Oleh sebab itu wajib seseorang memeriksa jiwanya di setiap waktu, ya, memeriksa apakah jiwanya terbebas dari kesyirikan atau jatuh dalam kesyirikan, ya. Fa inna syirka akhfa fil ummati min dabibin namli kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kesyirikan lebih tersembunyi dibandingkan langka seekor semut, ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Kesyirikan pada kalian itu lebih tersembunyi dibandingkan langka semut, ya. Sangat tersembunyi, ya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW lebih tersembunyi dibandingkan dengan langka semut, ya. Langka semut saja tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita ketahui, ya. Maka tentunya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini, asyirku fikum akhwa min dabibin namal, ini mendorong kita untuk selalu muhasabah, ya. Memeriksa diri kita, ya. Kita sangat takut dengan kesyirikan, ya. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, wa junubni wa bani an na'budal asnam. Wahai Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah patung. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Seorang nabi yang sudah dijanjikan masuk surga, ya. Oleh sebab itu kita harus lebih takut, lebih muhasabah, ya, memeriksa diri kita, karena sebagaimana kata Ibnul Qayyim, ya, rahimahullah, asyirku fil iradat wan niyat, ya, kal bahri la sahilalah, ya, seperti lautan yang tidak ada tepinya, sangat luas, sangat susah, ya, kesyirikan dalam niat dan keinginan kita, ya. Sehingga kita berusaha dan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa huwa an yaqsid al-insanu bi ibadatihi ma'allahi ghairah fayuzayyinuha min ajli nadharin nas ilaihi aw qasdil madhi wassana alaihi fayadkhulu alai bab min abwabi syirk. Di mana syirik kecil, syirik yang tersembunyi ini, seorang insan berniat dalam ibadahnya, ya, menginginkan selain Allah, menginginkan selain wajah Allah, ya, sehingga seorang insan ini, seorang manusia ini menghiasi ibadahnya karena ingin dilihat oleh manusia atau ingin dipuji, ya. Waliyazubillah, ya. Fayadkhulu alaihi bab min abwabi syirk, sehingga dia jatuh pada salah satu jenis kesyirikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih aku takutkan, aku khawatirkan atas kalian dibandingkan kekhawatiranku terhadap masihid dajjal. Qala qulna bala. Maka para sahabat berkata, tentu, ya Rasulullah, kami mau. Faqala asyirkul khafi an yakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin, ya. Syirik yang tersembunyi itu adalah, ya, seseorang, ya, salat namun dia menghiasi salatnya karena ingin dilihat oleh seseorang, ya. Waliyazubillah, ya. Bukan untuk mencari wajah Allah, bukan untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ingin dilihat, ingin dipuji, ya. Dan perinciannya insyaallah para ikhwah telah mengetahui, ya, dalam syarah-syarah kitab tauhid, ya. Jika niat ini, niat ingin dilihat, ingin didengar ini sudah ada dari sejak dimulainya ibadah, ya, sudah ada dari awal ibadah, ya, maka ini tidak diterima ibadahnya. Akan tapi ketika dia berusaha ikhlas dari awal, akan tapi di pertengahan ibadahnya dia dibisiki oleh syaitan, ya, sehingga dia mulai timbul ingin rasa ingin dilihat, ingin dipuji. Jika dia bisa menolaknya, maka dia selamat dari kesyirikan, ya. Bisa dia hilangkan rasa ini, rasa ingin dilihat atau ingin dipuji. Tapi kalau terus menerus sampai selesai dia beribadah, maka di sini ada perincian dari para ulama. Ada yang mengatakan jika ibadahnya itu satu kesatuan, ya, dia itu ibadah yang bersatu, tidak bisa dipisahkan, maka sangat ditakutkan ini tidak diterima, ya. Tapi kalau dia ibadah yang terpisah, di mana pada ibadah pertama dia melakukan ibadah dengan ikhlas, maka diterima. Akan tapi ketika ibadah yang kedua dia riya, dia melakukan kesyirikan, maka ibadah yang kedua tidak diterima, ya. Maka bisa dilihat lagi di syarah-syarah kita betul seperti Fathul Majid, ya, Al-Qaulul Mufid dan yang lainnya. Wa ammal akbar fa innahu man mata alaihi fa haramun alaihi al-jannah walau asha fi shufufil muslimin. Adapun syirik besar, jika seorang mati dalam keadaan masih melakukan syirik besar ini, maka dia diharamkan masuk surga, ya. Dia tidak bisa masuk surga karena dia mati di atas kesyirikan, ya, syirik besar. Walaupun dia tinggal hidup di barisan kaum muslimin, ya, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, jika dia masih melakukan dosa kesyirik besar ini sampai dia mati, maka dia tidak bisa masuk surga. Kaman, ya, seperti seorang yazbahu li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah, ya. Au yanzuru li ghairillah, atau bernazar untuk selain Allah. Au ya'ti as-sahara wal kahana musaddiqan lahum, atau mendatangi tukang sihir, dukun, membenarkan apa yang diucapkan mereka, membenarkan ucapan tukang sihir dan dukun. Au ghairu dzalika min dhurubi syirkil akbar, dan selainnya, ya, dan syirik besar yang lainnya, ya. Au ghairu dzalika, dan selainnya yang termasuk jenis-jenis syirik besar, ya. Alladzi yaqa'u mimman ghalabat 'alaihi syiqwatu wal iyaz billah, ya. Di mana orang yang terjatuh pada dosa syirik besar ini adalah orang yang ghalabat 'alaihi syiqwa, yang telah dikuasai oleh syiqwa, kecelakaan, kesengsaraan, wal iyaz billah. Walau kana fi mujtama'atil muslimin, walaupun dia tinggal di masyarakat muslim, ya. Lidza bada'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisyirki 'inda dzikril kaba'ir, bal huwa akbarul kaba'ir 'alal itlaq, ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai, ya, dengan menyebutkan kesyirikan, ya, ketika menyebutkan dosa-dosa besar, ya, dalam hadis ini, ya, dan hadis-hadis yang lain, ya. Ketika menyebutkan dosa besar, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dosa besar itu adalah kesyirikan, ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesyirikan itu adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar dosanya, ya. Alal itlaq, tanpa ada pengecualian, secara mutlak kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar dosanya, ya. Secara mutlak. Wa in kana syirkan asghar karriya'i fil amali wa nahwi dzalika min al kalimati allati ajraha syaitanu ala alsinatin nas wa ja'alaha khafifa mithl laula fulan ma hasala li kadza wa laula maharat as-sa'iq ma salimna wa qauluhum ma syaa Allah wa syaa fulan wa ghairuha min al alfaz allati hiya min dhurubi syirkil asghar min qaulin aw fi'lin fahuwa aidan khatir ala ahli, ya. Walaupun ya kesyirikan ya syirik kecil itu seperti riya dalam beramal saleh ya, dan yang semisalnya dari kalimat-kalimat yang dibuat oleh syaitan ala al-sinatin nas ya, pada lisan-lisan manusia, dan waja'ala khafifah, dan syaitan menjadikan kalimat-kalimat yang di dalamnya adalah kesyirikan ya, menjadikan ringan ya, menjadikannya ringan, dianggap remeh oleh manusia. Contohnya seperti orang mengatakan laula fulan ya, kalau bukan karena fulan maka tidak akan terjadi hal ini. Ini adalah syirik kecil ya. Walaula mahara as-sa'iq masalimna, kalau bukan karena keahlian supir tentu kami tidak akan selamat. Ini adalah syirik kecil. Wa qauluhum, dan juga termasuk syirik kecil adalah masyaallah wa syaa fulan ya. Seorang mengatakan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak fulan, ini syirik kecil juga dengan menggabungkan antara kehendak Allah dan kehendak fulan, kehendak manusia. Dan contoh-contoh lainnya dari lafaz-lafaz yang itu termasuk dari kesyirikan kecil ya, termasuk dari syirik kecil, baik itu dari ucapan atau perbuatan. Maka ini dosa syirik kecil ini khatir ya, fahuwa aidan khatir ya. Syirik kecil itu berbahaya juga. Lidza wajabat tafaqquhu fid din wa fahmut tauhid fahman jayidan. Oleh sebab itu seorang harus memahami agama ini, memahami tauhid dengan pemahaman yang baik. Lir rajuli wal mar'ah was-saghiri wal kabir. Ya, kewajiban ini untuk laki-laki, perempuan, anak kecil dan dewasa, orang dewasa ya. Maka semuanya harus bertafaqquh, memahami agama dan memahami tauhid. Fahmut tauhid wa fahmus syirki hatta yuhaqqiqal insanu tauhidahu fayastahiqqal jannah. Sehingga seorang yang merealisasikan tauhid, memahami kesyirikan sehingga dia menjauhinya, maka dia bisa merealisasikan tauhid dan menjauhi kesyirikan ya, maka fayastahiqqal jannah ya, sehingga dia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala jika dia memahami tauhid, memahami kesyirikan sehingga dia bisa merealisasikan tauhid pada dirinya dan menjauhi kesyirikan sehingga dia berhak mendapatkan surga. Li'annal jannata li ahli tauhidil amilina lis-salihat. Karena surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertauhid, yang beramal dengan amal saleh. Wa asasus salihat tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Fondasi asas dari amal saleh adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma lam yakhdishu bisyirkin akbar au syirkin asghar fa innahu yaqa'u fil khatar. Selama seseorang itu tidak merusak tauhidnya dengan syirik besar atau syirik kecil ya, maka jika dia tidak merusak tauhidnya maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Adapun jika dia merusak tauhidnya dengan syirik besar atau syirik kecil, fa innahu yaqa'u fil khatar, maka dia jatuh pada bahaya ya. Summa dzakara uququl walidain. Nah, ini asyahidnya, inti dari hadis ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar, dosa yang paling besar. Wa annahu minal kaba'iril 'azimah. Dan durhaka kepada kedua orang tua itu adalah dosa besar, ya. Wa annal birra minal a'malil khairiyyah al-'azimah. Sebaliknya, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah amal baik yang agung, ya. Wa min asbabi dukhulil jannat, ya. Wa takfiris sayyiat wa raf'id darajat wal hayatit thayyibatil mubarakah lil bari lil walidayhi fid dunya wal barzahi wal akhirah. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu di antara sebab untuk masuk ke surga. Di antara sebab untuk menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajat, sebab untuk mendapatkan kehidupan yang baik, yang diberkahi bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ini semua ya, balasan untuk orang yang berbakti kepada orang tua ini, fit dunia, di dunia dia akan mendapatkan balasan, wal barzah, di alam barzah, wal akhirah, dan di akhirat. Wabi aksi zalikal uquq, sebaliknya, jika dia durhaka, uququl walidain uqubatuhu ajila wa ajila. Durhaka kepada kedua orang tua, hukumannya disegerakan di dunia, wa ajila, dan di akhirkan ya, pada hari kiamat nanti. Di dunia ada hukumannya dan di akhirat juga ada hukumannya. Uqubatun fid dunya wa uquba fil barza wa uquba fil akhirah. Hukuman di dunia, di barza dan di akhirat. Idza mata wa huwa min ahli al uquqi lil walidain al ab wal um. Jika dia mati dalam keadaan dia durhaka kepada kedua orang tuanya, baik itu bapak atau ibunya. Lidza fal wajib, oleh sebab itu wajib al musara'a ilal birri wa rafdil uquqi was sabr wa i'tibari wujudil walidaini ala qaidil hayati minal ghanaim allati yaghtabitu bihal insan. Oleh sebab itu wajib seorang untuk bersegera untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa rafdul uquq, ya, tidak durhaka ya, menolak untuk melakukan suatu yang menjadikan dia durhaka kepada kedua orang tua ya. Tidak durhaka kepada kedua orang tua. Wajib pula dia bersabar ya, atas yang dia dapatkan dari kedua orang tua ya. Dia bersabar atas ucapan atau perbuatan orang tua ya. Wa'tibaru wujudil walidain, dan menganggap keberadaan kedua orang tua yang masih hidup itu adalah ghanaim ya, keuntungan, ghanimah, yang dengannya seorang berbahagia ya. Ya. Seorang wajib bersegera untuk berbakti kepada orang tua dan tidak durhaka kepada mereka, dan wajib bersabar dan menganggap keberadaan kedua orang tua itu yang masih hidup sebagai ghanimah, keuntungan yang dia berbahagia ya, dengan adanya ghanimah ini ya. Karena ketika seorang memiliki orang tua yang masih hidup, maka dia bisa berbakti, melakukan amal yang sangat agung, yaitu berbakti kepada orang tua yang pahalanya sangat besar ya, sebagaimana telah disebutkan pada asar dan hadis-hadis sebelumnya ya. Fayuqaddimu liwalidayhi ma yasuruhuma daiman, sehingga dia memperlihatkan kepada kedua orang tuanya dengan perbuatan atau perkataan yang membahagiakan mereka daimannya, selalu memperlihatkan ucapan atau perbuatan yang membahagiakan keduanya ya. Fa in kana min ahli al-ilmi bayyana lahum min ilmihi min amri din. Jika anaknya adalah ahli al-ilm, yang memiliki ilmu agama, maka dia menjelaskan kepada orang tuanya ya, menjelaskan ilmu yang dia miliki kepada orang tuanya ya. Usuluddin wa huququddin, yang menjelaskan usuluddin ya, prinsip dalam agama ini, hak-hak dalam agama ini. Wa hadza, kata Syekh Zaid hafizahurrahimahullah, a'zamul bir ya. Menjelaskan ilmu agama yang benar itu adalah bakti terbesar kepada kedua orang tua. Wa hadza a'zamul bir an yuqaddimal ibnu allazi a'tahu Allahu syai'an minal ilmi an yuqaddima minhu liwalidayhi bid darajatil ula wa huwa afdalu minal bir bil mali wa ghairihi, Summa yabirruhuma bil aqwali wal af'ali thayyibah allati turdillaha summa turdihima, ya. Maka ini perkataan yang sangat penting, ya. Terutama kepada para penuntut ilmu. Di mana kata Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, seorang anak, ya, yang mengajarkan kedua orang tuanya ilmu agama, ya, ini adalah bentuk bakti terbesar, ya. Mengalahkan bakti dengan memberikan harta, ya. Memberikan, mengajarkan ilmu kepada orang tua itu lebih mulia, lebih berbakti, ya, dibandingkan seorang anak memberikan hartanya kepada orang tua, ya. Bahwa afdalu minal birri bil mali wa ghairihi, mengajarkan orang tua agama itu lebih afdal, ya, dibandingkan berbakti dengan memberikan harta atau yang lainnya, wa ghairihi. Maka jangan bersedih kepada para talabah, ya. Jangan kita sangka bahwa berbakti kepada orang tua itu harus memiliki harta dulu, ya. Tidak, ya. Sebagaimana kata Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, ya, ilmu yang ikhwah para talabah miliki, ya, jika diajarkan kepada kedua orang tua, ya, disampaikan kepada orang tua sehingga orang tua tahu, ya, apa yang Allah ridai, ya, orang tua tahu apa yang dimurkai Allah, ya, sehingga mereka meninggalkan apa-apa yang dimurkai oleh Allah, ya. Ini adalah bentuk bakti terbaik, ya. Mengalahkan bakti dengan memberikan harta, ya. Alhamdulillah, ya. Summa yabirruhuma, kemudian berbakti kepada orang tua itu bil aqwali wal af'ali thayyibah, dengan berucap atau berbuat yang baik yang turdillah, ya, membuat Allah ridha. Summa turdihima, kemudian membuat ridha kedua orang tua, ya. Ikhwati fillah hafizakumullah, ya. Kita cukupkan sampai sini karena masih panjang penjelasan hadis ini. Semoga apa yang kita kaji bersama, ya, menjadi pencerahan untuk kita semua, ya, menjadi amal yang ikhlas dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengharapkan, ya, dengan ilmu ini menjadi timbangan yang berat pada hari kiamat nanti. Atas kekurangan, ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.